Alve Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Hari sudah sore, Kakang. Sebentar lagi malam akan tiba. Aku khawatir Guru Pungkur akan segera tiba. Tidak. Tidak, Adi Serembangan. Jangan takut. Ya. Tapi kau benar. Ya. Kita tidak boleh membuang waktu banyak. Siapkan senjatamu. Kita akan segera mengambil tindakan. Jika dalam beberapa saat Lanjo tidak juga menunjukkan hasilnya, ambil senjatamu. Baik, Kakang. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Lo, tangannya kenapa, Bang, sampean, Bang? Karo-karo terus, gatel-gatel ya? Itulah, Mbo, segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, Bah. Panas, kadas kurap, oleskan kan panas, getah-getah jamur kulit, pasti lenyap dengan kapanas. Benar, Kalpanax sangat efektif membasmi panu, kadas kurap dan gatal jamur. Kalpanax, begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Pharma. Ada apa, Paman? Kenapa Paman berteriak-teriak seperti itu? Aku tidak ada waktu lagi untuk bermain-main denganmu, anak muda. Cepat, serahkan kitab Jalat Sukma itu, atau aku akan membunuhmu di tempat ini. Hei, ada angin apakah ini, Paman Arik? Tiba-tiba saja sikapmu berubah terhadap aku. Pemegang kalung kulit yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam perguruan Tongkat Merah. Ah, jangan banyak bicara, anak muda. Serahkan kitab Jalat Sukma, atau nyawamu menjadi taruhannya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-12 dengan judul Awal Kebangkitan Mataram Hindu. Naskah disusun oleh Tisar Sponsor. Ide cerita Cece Sukiar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Aki. Pada seri yang kelima ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Herman sebagai Ki Arit Nungka, Ape Burhan sebagai Ki Surembangan, Bambang Jeger sebagai Dampo Awuk, Hana Pertiwi sebagai Sariting, Niko Septiawan sebagai Ki Parang Pungkur, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, dua pimpinan pengemis tongkat merah cabang Kalipucang hendak merencanakan merebut kitab Jalas Sukma. Untuk itu, Ki Arit Nungkah dan Ki Serembangan menekan Ki Lanjo yang merupakan sahabat baik dari Raden Sakapalwaguna untuk menaruh racun katak belang di dalam makanan maupun minumannya. Minuman sahabatnya, Raden Sakapalwaguna. Racun itu akan larut dan sedikit pun tidak akan menimbulkan kesan warna maupun rasa. Nah, lakukanlah Lanjo, segera. Baik, baik Kakang. Dan ingat Lanjo, kegagalan rencana ini tidak saja berakibat buruk untuk dirimu sendiri, tapi juga keluargamu. Mereka akan menanggung akibatnya. Baiklah, saya akan melaksanakannya, Kakang. Sementara itu di sebuah penginapan kecil yang tidak jauh dari markas pengemis tongkat merah, Anting Wulan yang mengawasi kedua kakangnya dengan aji empat arah pembeda gerak mendengar semua rencana jahat itu. Kurang ajar, licik. Untung saja aku mengawasinya dengan aji pendengaran saktiku. Jika tidak, tentu Kakang Saka akan menjadi korban mereka. Aku harus mengambil tindakan melindungi Kakang Saka. Sementara itu di markas pengemis tongkat merah, Ki Arit Lungkah tengah gelisah menunggu hasil pekerjaan dari Ki Lanjo. Setan! Mengapa lama betul Lanjo melakukannya? Racun itu kerjanya hanya dalam waktu yang singkat. Adi Surembangan. Iya, Kakang. Apakah kau melihat apa yang dibawa Lanjo ke kamar anak muda itu? Minuman, Kakang. Minuman hangat yang dibawanya. Apalagi minuman. Racun itu dengan serta-merta akan menunjukkan hasilnya. Atau anak muda itu tidak mau meminumnya. Atau Lanjo yang mengkhianati kita, Kakang. Kukira dia tidak akan berani di Serembangan. Tidak akan berani. Aku mengenal Lanjo. Hari sudah sore, Kakang. Sebentar lagi malam akan tiba. Aku khawatir Guru Pungkur akan segera tiba. Tidak. Tidak, Adi Serembangan. Jangan takut. Iya. Tapi kau benar. Iya. Kita tidak boleh membuang waktu banyak. Siapkan senjatamu. Kita akan segera mengambil tindakan. Jika dalam beberapa saat Lanjo tidak juga menunjukkan hasilnya, ambil senjatamu. Baik, Kakang. Dengan tergesa-gesa, ketua pimpinan tongkat merah cabang Kalipucang menuju kamarnya yang letaknya bersebelahan. Dan baru saja Ki Arit memasuki kamarnya, pandangannya tertumbuk pada sesosok tubuh tergelantung bergoyang-goyang di tiang atap kamarnya. Setan! Adi Serembangan, kemari cepat! Lihat itu! Lihat, Adi! Tolong! Itu pasti Ki Lanjo. Aku akan melihat siapa yang telah mempermainkan kita. Siapakah yang telah mempermainkan diriku? Apakah mungkin Ki Parang Pungkur telah tiba, Di? Kukira tidak mungkin. Tidak mungkin. Untuk apa dia mesti bermain-main dengan diriku? Ini pastilah perbuatan seseorang yang... anak muda itu. Ya, pastilah dia yang telah berbuat. Aku akan menanyakan pada Ki Lanjo. Sudah katanyakan. Siapa setan yang telah mempermainkan kita di Serembangan? Sudah, Kakang. Siapa setannya? Siapa di Serembangan? Ki Lanjo tidak bisa mengetahuinya, Kakang. Dia dibuat tidak berdaya di muka pintu anak muda itu. Dan ketika sadar, sudah tergantung di dalam kamar, Kakang. Dengan mulut tersumpal dan kaki terikat di atas kayu atap itu. Benarkah semua yang kau ceritakan itu, Di? Kau tidak tahu orang yang membuatmu tidak berdaya ini? Iya, saya tidak tahu, Kakang. Ketika saya hendak mengetuk pintu kamar Adisaka, saya hanya sempat mendengar kesiur angin dan bayangan putih. Setelah itu, saya tak tahu apa-apa lagi. Apakah mungkin itu perbuatan anak muda itu, Adi Serumbangan? Kukira tidak, Kakang. Anak muda itu tidak mungkin dapat melakukan gerakan seperti itu. Apakah... Pasti, Kakang. Guru sudah datang. Itu pasti perbuatan guru. Ah, tidak. Aku tidak percaya itu perbuatan guru. Tidak. Tidak mungkin, Adi Serumbangan. Untuk apa guru bermain-main seperti itu dengan kita? Ayo. Sudah kepalang basah. Kumpulkan seluruh anggota yang berada di sekitar tempat ini. Kita hadapi anak muda itu sekalian dengan penyerang licik itu. Aku akan menuju kamar anak muda itu. Kau kumpulkan seluruh anggota kita. Baik, Kakang. Oi, anak muda. Keluarlah kau. Keluarlah. Aku, Ki Aret Lungka, ingin bicara denganmu. Ada apa, Paman Ari? Kenapa Paman berteriak-teriak seperti itu? Aku tidak ada waktu lagi untuk bermain-main denganmu, anak muda. Cepat, serahkan kitab Jala Sukma itu, atau aku akan membunuhmu di tempat ini. Hei, ada angin apakah ini, Paman Ari? Tiba-tiba saja sikapmu berubah terhadap aku. Pemegang kalung kulit yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam perguruan Tongkat Merah. Jangan banyak bicara, anak muda. Serahkan kitab Jala Sukma atau nyawamu menjadi taruhannya. Seluruh kelompok Tongkat Merah kini telah bersiap mengepung tempat ini. Kau kira aku akan menjadi gentar dengan sikap dan ancamanmu itu? Ayo, seranglah aku. Sebentar lagi kau dan juga mereka yang berkhianat terhadap kalung 5 bulan kembar akan menerima hukuman dari guru kalian. Tidak ada waktu lagi untuk berbincang-bincang denganmu, anak muda. Rasakanlah ini. Lo, tangannya kenapa, Bang, sampean, Bang? Koro-karo terus, gatel-gatel ya? Itulah, Mbok, segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, Bah. Panu kadas kurap, oleskan kan panas. Getah-getah jamur kulit, pasti lenyap dengan kapanas. Benar, Kalpanax sangat efektif membasmi panu, kadas kurap dan gatal jamur. Kalpanax, begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Hei, Kakang, apakah aku perlu membantumu? Oh, tidak perlu, Adi Serumbangan. Aku mampu mengatasi anak muda ini. Kau jagalah saja penyerang licik itu. Kepandaian orang ini benar-benar hebat. Baiklah, akan kucoba mengerahkan seluruh ilmu simpananku. Kincir metu tingkatan ketujuh. Raden Sakapalwa Sewaguna, kemudian mengerahkan Aji Kincir Metu tingkatan ke-10 yang merupakan gabungan Aji Pukulan Sakti dan Ilmu Pedang yang memiliki daya serang bagaikan prahara. Pedang di tangan kanannya mengurung ketat arit lungkah. Sementara itu, pukulan-pukulan tangan kirinya sesekali mampu mendesak melempar pengemis utama dari kali pucang. Kita tangkap bersama-sama saja, Kakang. Baiklah, Adi Serumbangan. Kita tidak mempunyai banyak waktu lagi. Oi! Kepung ketat tempat ini. Jangan biarkan pembunuh kakang kalian, Dandang Baringki, meninggalkan tempat ini. Anda sedang mendengarkan Radio Kamu. Kasihan sekali. Pengemis-pengemis itu kalian peralat untuk kepentingan diri kalian sendiri. Jangan banyak cakap, anak muda. Kau tidak boleh lepas lagi dari tempat ini. Ayo, serang ke Kang Arif. Oi, Ki. Keadaan Kakang Saka tentu akan berbahaya. Menghadapi dua tokoh itu pasti akan mendapatkan kesulitan. Ah, siapa itu yang berlari dari dalam kamar sana? Hoi, dengarlah kawan-kawan. Anak muda itu adalah pemegang kalung kulit 5 bulan kembar. Kekuasaan yang dipegangnya saat ini jauh melebihi Kakang Arit dan Kakang Surumbangan. Atas kekuasaan kalung 5 bulan kembar, kalian harus menolongnya. Kalian harus membantunya. Kalungnya belum kembar. Siapa di sebelahnya? Hei, Pelanjo, apa benar kata-katamu, Pelanjo? Kalian akan menyesal jika tidak mendengar kata-kataku. Ki Parang Pungkur, pimpinan utama, kini berada di Bangun Panjaran. Ada di Bangun Panjaran. Benar. Tidak boleh bersikap. Kurang ajar, pengkhianat rendah. Hei, kau selesaikan cepat pengkhianat itu, biar aku menahan dulu anak muda ini. Hai, Kakang Arif. Di Surumbangan yang menjadi geram dengan ulah dari Kilanjo, segera melenting meninggalkan kakangnya, dan dengan pedang pendeknya ia menyabet tubuh Kilanjo. Hampir dapat dipastikan tubuh Kilanjo dalam beberapa kejap akan segera roboh terkapar bermandikan darah. Tapi dalam saat yang kritis itu, sesosok bayangan meluncur cepat dan... Kau, Nona? Iya, aku datang, Paman Surumbangan. Ada apa di sini? Apa yang telah terjadi? Hei, bukankah itu Kakang Saka? Lihat Kakang Dampu. Bukankah itu Kakang Saka? Iya, benar itu Kakang Saka. Hei, berhenti! Hentikan pertempuran ini! Kau ada di sini, Adi Dabang. Iya, Kakang. Apa yang terjadi dengan Kakang di sini? Laki-laki itu telah membunuh orang kita, Nona. Dia telah membunuh adik Dandang Paringki. Dia membawa-bawa kalung 5 bulan kembar. Di mana guru? Biar guru yang mengadili anak muda itu. Paman telah salah menduga. Guru memang yang telah memberikan kalung itu padanya. Kakang Saka, apakah benar Kakang telah membunuh Dandang Paringki? Iya. Kemungkinan besar sayalah yang telah membunuhnya. Tidak, Nona. Saya mengerti keadaannya. Kakang Saka tidak pernah bersalah. Jika memang kejadian itu terjadi, hal itu hanya karena ketidaksengajaan, Nona. Ketidaksengajaan? Iya. Membunuh Paman Paringki karena ketidaksengajaan? Jangan percaya, Nona. Mana mungkin membunuh karena ketidaksengajaan? Anak muda itu adalah seorang iblis yang ganas. Dia membunuh Adi Paringki dengan sangat ganas. Tubuhnya dibuat hangus menjadi arang. Kakang, benarkah itu semua, Kakang? Kakang Saka, benarkah semua cerita itu? Benarkah semua yang diceritakan Paman Arif? Saya tidak berani menolaknya. Mungkin semuanya benar. Apa maksud Kakang dengan mungkin semuanya benar? Mengapa itu semua dapat Kakang lakukan? Tidak. Tidak mungkin, Kakang. Ada apa sebenarnya? Ceritakanlah, Kakang. Masuk kawan. Siap. Lancang kanan. Gerak. Berhitung. Satu. Dua. Kak. Hei, kenapa ini? Baris kok pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh. Saya sakit batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Bomnya batuk. Pasti sembuh. Apa, Pak? Bombat. Wah, bombat memang hebat. Batuk saya langsung lenyap. Dan siap, Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada bombat. Si tablet kuning segi enam dengan formula ampuh yang bekerja hebat sekuat bom. Bombat menghilangkan segala macam batuk seperti batuk kering, batuk berdahak, batuk bronkitis, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat bekerja sekuat bom. Bombat, bomnya segala macam batuk, produksi KB Pharma. Raden Sakapal Waguna tidak mampu menjawab dengan segera. Sariti, Dampu Awuk, serta seluruh orang yang berada di halaman markas pengemis tongkat merah Kalipucang memandang Raden Sakapal Waguna dengan was-was. Sementara itu, Ki Arit dan Ki Surembangan mempergunakan saat yang baik itu untuk meninggalkan halaman itu. Ki Lanjo yang menguasai permasalahannya melihat kejadian itu. Celaka! Ki Arit dan Ki Surembangan meninggalkan tempat ini. Nona, tangkap orang itu. Memangnya apa yang terjadi? Kenapa aku harus menangkap kedua orang itu? Dan kenapa mereka lari? Aduh, Nona. Mereka ingin membunuh Adisaka bukan karena kematian Kakang Paringki, tapi hendak mencuri kitab pusaka Adisaka. Dan sayalah yang telah dipaksa untuk meracunnya. Setan. Ayo Kakang Saka, Kakang Awuk, kita kejar mereka. Oh, tidak perlu. Oh, tidak perlu kalian mengejarnya. Dua pengkhianat ini sudah berada dalam tanganku. Kakek. Belum lagi Sariti bersama dengan Sakapal Waguna dan Dampu Awuk melompat mengejar Ki Arit Lungkah dan Ki Surembangan. Dari pintu besar yang menganga sejak tadi, muncul seorang kakek tua renta berjalan terbungkuk-bungkuk. Tetapi di punggung kiri dan kanannya memanggul dua sosok tubuh laki-laki dewasa yang ternyata adalah Ki Arit Lungkah dan Ki Surembangan. Kakek berhasil menangkapnya. Iya. Aku baru saja tiba. Di muka pintu aku melihat dua orang ini mengendap-endap cepat meninggalkan markas. Aku bawa ini pada kalian. Ada apa gadis ini, ha? Kami juga belum jelas, Guru. Kakang Saka telah terlibat persoalan dengan mereka. Paman Arif dan Paman Surembangan. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang kemudian akan terjadi di markas pengemis Kalipucang? Dan bagaimanakah kisah para tokoh kita selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-12, Awal Kebangkitan Mataram Hindu, yang dipersembahkan oleh Bombat dan Kalpanaks bersama Teater Sangkar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa!